Ada seorang yang menjual susu segar, namun jatah susu yang dijual untuk hari ini tidak habis. Kemudian susu yang tersisa itu ia rebus agar tidak basi untuk dijual besok. Maka hal tersebut termasuk penipuan. Ya. Kalau makna susu segar itu baru diperah, ya itu ada penipuan ya. Tapi kalau dia judulnya jual susu murni, nah, itu enggak ada penipuan. Susu murni kemarin, susu murni sekarang. Jual susu murni yang susu segar. Ya.